بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan إنما أداة حصر إنما adalah alat pembatasan yaitu kata yang didatangkan untuk memberikan faedah pembatasan. Asyaitanu alamun ala iblisa al-la'ini. Asyaitan adalah nama bagi iblis yang dilaknat. Yukhawifu awliya'ahu, ay yukhawifukum bi'awliya'ihi, wa yuhimukum annahum dhawu ba'sin syadidin. Yaitu syaitan menakut-nakuti kalian dengan para walinya. Dan syaitan memunculkan sangkaan pada diri kalian bahwasanya mereka yaitu wali-walinya, wali-wali syaitan memiliki siksaan yang pedih. Fala takhafuhum ay la takhafu awliya'ahu alladhina khawwafakum iyyahum. Yaitu janganlah kalian takut kepada para wali syaitan yang syaitan menakut-nakuti kalian dengan mereka. Wa khafuni fala tukhalifu amri. Takutlah kalian kepadaku, maka janganlah kalian menyelisihi perintahku. In kuntum mu'minina, apabila kalian beriman, li'anna al-imana yaqtadi an tu'athiru khawfallahi ala khawfin nasi. Karena sesungguhnya keimanan berkonsekuensi kalian mendahulukan ketakutan kepada Allah daripada ketakutan kepada manusia. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillahi annahu yukhawiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya termasuk di antara tipu daya musuh Allah adalah bahwa musuh Allah yaitu syaitan menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan tentaranya dan wali-walinya. Li'alla yujahiduhum wala ya'muruhum bima'rufin wala yanhauhum 'an munkarin. Agar kaum mukminin tidak berjihad melawan mereka, tidak memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf, tidak pula melarang mereka dari kemungkaran. Wa nahana an nakhafahum, dan Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk takut kepada mereka, yaitu wali-wali syaitan. Wa amarna an nakhafahu wahdahu, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk hanya takut kepadanya semata. Li'anna hadha huwa muqtadal imani. Karena sesungguhnya ini adalah konsekuensi keimanan. Fakullama qawiya imanul abdi zala khawfu awliya'i syaitani min qalbihi. Karena semakin kuat keimanan seorang hamba, hilanglah ketakutan kepada wali-wali syaitan dari kalbunya. Wa kullama du'fa imanuhu qawiya khawfuhu minhum. Dan semakin lemah keimanan seorang hamba, semakin kuat ketakutannya kepada wali-wali syaitan. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, annal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillahi. Bahwasannya rasa takut adalah ibadah yang wajib untuk memurnikannya hanya bagi Allah semata. Al-thaniyatu yang kedua, anna sarfal khawfi li ghairillahi syirkun. Ka'an yakhafa min ghairillahi min wathanin aw tabutin an yusibahu bima yakrahu. Bahwasanya memalingkan ketakutan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Seperti takut kepada selain Allah, baik berupa berhala atau taghut, bahwa ia akan menimpakan kepada dirinya perkara yang dibencinya. Atsalitsatu faedah yang ketiga, at-tahdziru min kaidi syaitani. Peringatan dari tipu daya syaitan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa'idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah al-ayata. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian apabila ia diganggu di jalan Allah, ia menjadikan gangguan manusia tersebut seperti siksaan Allah Azza wa Jal. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Dan sungguh apabila datang pertolongan dari Rabbmu, pasti mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Dan bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada alam ini? Wa minan nasi ay ba'dun nasi, yaitu sebagian manusia. Man yaqulu amanna billahi, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ay yadda'il imana bilisanihi, yaitu mengklaim keimanan dengan lisannya. Udhiya fillahi ay li ajlillahi jalla wa'ala, diganggu di jalan Allah, yaitu karena Allah jalla wa'ala. Fitnatan nasi adahum wa nailahum iyyahu bil makruhi, gangguan mereka dan mereka menimpakan perkara yang dibenci kepadanya. Ka'adzabillahi, seperti siksaan Allah, ay ja'ala adhannasi alladhi yanaluhu bisababi tamassukihi bidinihi ka'adzabillahi alladhi yanaluhu ala irtidadihi an dinihi. ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه. Yaitu menjadikan gangguan manusia yang menimpanya disebabkan ia berpegang teguh dengan agamanya seperti siksaan Allah yang menimpanya karena ia murtad dari agamanya. Maka ia lari dari rasa sakit gangguan manusia kepada rasa sakit siksaan Allah. Maka ia murtad dari agamanya. Nasrum min Rabbika fathun wa ghanimatun. Pertolongan dari Rabbmu, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang. Inna kunna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Fid dini. Fa asrikuna fil ghanimati. Yaitu di dalam agama, maka ikutkanlah kami dalam pembagian harta rampasan perang. Bima fi suduril alamina, tentang apa yang ada di dalam dada-dada alam ini. Bima fi qulubihim minal imani wan nifaqi, yaitu apa yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka berupa keimanan dan kemunafikan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, ma'na secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala anid-dakhili fil-imani bila basiratin annahu idha asabathu mihnatun wa adhan minal kuffari ja'ala hadhal adha alladhi labudda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum ja'ala dhalika fi firarih minhu wa tarkihi as-sabab alladhi nalahu min ajlihi ka'adzabillahi alladhi farra minhu al-mu'minuna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang yang masuk ke dalam keimanan tanpa ilmu, bahwasanya apabila menimpa dirinya ujian dan gangguan dari orang-orang kafir, maka dia menjadikan gangguan ini yang pasti akan menimpa para rasul dan para pengikut mereka dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Ia menjadikannya, yaitu menjadikan gangguan manusia tersebut dalam rangka menyelamatkan diri darinya dan meninggalkan sebab, dan dalam rangka meninggalkan sebab yang gangguan tersebut menimpa dirinya karenanya, ia menjadikannya seperti siksaan Allah yang orang-orang yang beriman lari darinya. فَفَرَّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي تَرْكِهِ دِينَهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ. Maka ia lari dari rasa sakit siksaan musuh-musuh Allah dalam meninggalkan agamanya kepada siksaan Allah. Jadi ketika dia ditimpa gangguan manusia karena berpegang teguh dengan agamanya, ia pun berupaya menyelamatkan diri dari gangguan tersebut dengan cara murtad dari agamanya. Maka hakikatnya dia lari dari gangguan manusia, rasa sakit gangguan manusia kepada rasa sakit siksaan Allah. Fastajara minar ramdai bin nari. Maka ia berlindung dari panas dengan api. Dia berlindung dari panas dengan justru dengan api. Dengan sumber panas tersebut. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menolong tentaranya dan para walinya, ia mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian. Wallahu alimum biman tawa alaihi sadruhu minan nifaqi. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui kemunafikan yang dadanya menyembunyikannya, yaitu kalbunya menyembunyikannya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha afadat annal khawfa minan nasi an yanaluhu bima yakrahu bisababil imani billahi min jumlatil khawfi min ghairillahi al mustalzimi lidu'afil imani. Bahwasanya ayat tersebut memberikan faedah bahwa rasa takut kepada manusia bahwa mereka akan menimpakan kepadanya perkara yang dibencinya disebabkan keimanannya kepada Allah, termasuk di antara rasa takut kepada selain Allah yang berkonsekuensi kelemahan iman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, annal khawfa min adhan nasi bisababil imani khawfun min ghairillahi. Bahwasanya rasa takut kepada gangguan manusia disebabkan keimanan merupakan rasa takut kepada selain Allah yang berkonsekuensi kelemahan iman. Ats-tsaniyatu, yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillahi, wajibnya bersabar terhadap gangguan di jalan Allah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqina, rendahnya cita-cita orang-orang munafik. Ar-rabi'atu, yang keempat, itsbatu 'ilmillahi ta'ala, penetapan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.